Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله ini pertemuan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim yang merupakan pijakan-pijakan hukum di seputar puasa dan amalan-amalan yang terkait dengan bulan Ramadan. Tentunya merenungi dari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari dari kandungan-kandungannya, serta tafaqquh, memahami fikih di dalam ayat-ayat tersebut. Ini adalah bagian penting dari agama. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan ayat-ayat kepada para sahabatnya dikaitkan dengan perkara-perkara di dalam kehidupan mereka pada hukum-hukum yang berjalan yang diperlukan. Dan para ulama rahimahumullahu taala itu memiliki perhatian khusus terhadap ayat-ayat seputar ahkam, ayat-ayat yang mengandung hukum di dalam Al-Quran. Karena itu ditulis oleh para ulama ayat-ayat seputar ahkam tersebut. Iya. Jadi ada penulis dari kalangan Hanafiyah seperti Ahkamul Quran karya Al-Jathas, ada penulis dari kalangan ulama Malikiyah seperti Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ibn Al-Arabi, ada penulis dari kalangan ulama Syafi'iyah seperti Ahkamul Quran karya Ilkiya Al-Harrasi, dan Al-Baihaqi mengumpulkan penafsiran Imam Syafi'i seputar ayat-ayat hukum. Itu dicetak tersendiri dengan judul Ahkamul Quran. Sebagaimana di madhab Hambali juga ditulis dari fikih ayat-ayat hukum. Dan ayat-ayat hukum itu di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala, ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada sekitar 400 dari atau 500 dari ayat-ayat hukum. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ya. Baik. Jadi ada memang ayat-ayat yang merupakan usul ahkam, pokok-pokok ahkam. Dan ada sebagian ayat itu dipetik darinya ahkam tampak oleh banyak ulama dan tampak oleh sebagian ulama mengeluarkan dari hukum-hukum di ayat-ayat tersebut. Ya. Yang jelas dari sudut ilmu, ini ilmu tersendiri dari ulumul Quran. Namanya ilmu tentang ayat-ayat hukum. Dan seorang faqih, seorang ahli fikih, itu harus punya perhatian terhadap ayat-ayat hukum. Sebab itu adalah sumber pendalilan. Sumber pendalilan di dalam pembahasan ahkam. Itu satu sudut yang pertama, atau sudut yang pertama dari pentingnya pembahasan ini. Sudut yang kedua, seorang itu apabila dia masuk di dalam sebuah ibadah, maka dia bersiap untuk menyambut ibadah tersebut. Dia pelajari ahkam, hukum-hukumnya, supaya dia mantap berpijak di atas ibadah tersebut. Kuat kakinya di atas landasan, di atas pijakan. Dan ibadah itu semakin dikuasai pembahasan tentang hukum-hukumnya dan sumber-sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, maka itu akan membuat jiwa semakin tenang di dalam melaksanakannya dan semakin teguh di atas petunjuk. Nah, itu yang membimbing seseorang kepada jalan yang lurus. Kemudian dari sudut yang ketiga, bulan Ramadan itu di antara kekhususannya itu adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana yang akan datang nanti, Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Kita tadabbur terhadap kandungannya, mencermati akan penafsirannya, dan melihat dari cakupan-cakupannya, kemudian diamalkan di dalam kehidupan. Itulah kewajiban di dalam tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Ialah kitab yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad, mubarak, berberkah, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Jadi itu beberapa pendahuluan tentang pentingnya membahas tafsir ayat-ayat hukum. Satu, para ulama berjalan membahas hal tersebut. Kemudian yang kedua, itu adalah bidang ilmu tersendiri dipelajari oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, kita penting untuk bersiap menyambut ibadah di bulan Ramadan dengan mempelajari kandungan-kandungan dan hukum-hukum tersebut. Dan yang keempat adalah supaya seorang itu masuk di dalam golongan orang-orang yang tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Baik. Jadi kita ada empat sesi pertemuan di pelajaran ini. Kita akan mulai dari ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Ya. Karena ini adalah pokok utama di dalam pembahasan. Bermula dari ayat 183 sampai kepada ayat 187. Ya. Insyaallah kalau waktunya mencukupi, kita akan mengkaji ayat-ayat yang lainnya. Ayat yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahan makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Baik. Di dalam ayat ini terkandung sejumlah masail, sejumlah pembahasan. Pembahasan yang pertama, sudut pentingnya puasa ini di tengah umat Islam. Karena di sini dipanggil dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, terus ditetapkan sebagai sebuah kewajiban dan dijelaskan bahwa itu syariat sudah berjalan di umat-umat sebelumnya. Kemudian diterangkan manfaatnya supaya kalian bertakwa. Oke, ini pembahasan sudut pentingnya dari ayat ini. Dan panggilan pada awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini panggilan pemuliaan, kehormatan. Sebab mereka berbeda dengan yang lainnya dengan sifat keimanan. Berbeda dari yang lainnya dengan sifat keimanan. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Telah datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu فرئها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Apabila kamu dengar Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik pendengaranmu. Dengarkan baik-baik pendengaranmu itu. Sebab setelah Ya ayyuhalladzina amanu itu, hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua perkara. Apakah itu kebaikan Allah perintah dengannya, atau keburukan Allah larang darinya. Jadi hanya ada dua, kebaikan yang Allah perintah atau larangan yang Allah larang umat Islam darinya. Iya. Karena itu di sini seruan ya ayyuhalladzina amanu itu sebagai motivasi kuat, anjuran. Kalau kamu beriman, dengarkan baik-baik. Keimanan itu ada konsekuensinya. Apakah menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Iya. Maka perhatikan apa yang akan disebutkan untukmu. Dan terdapat juga bahwa keimanan itu mencakup keyakinan, mencakup ucapan, dan mencakup amalan. Karena seruan di belakang ya ayyuhalladzina amanu itu banyak, dan kembali kepada tiga hal itu. Itu menunjukkan bahwa iman itu banyak cabangnya, beraneka ragam bentuknya. Telah syah di dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'lahu qawlu la ilaha illallah. Wa adnahu imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Al-bid'u angka 3 sampai 9. 3 sampai 9 ditambah 70. Kalau bahas bebasnya 73 sampai 79 cabang. Itu iman. Banyak cabang-cabangnya. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Dikasih tiga contoh yang mewakili cabang-cabang itu. Satu dalam bentuk ucapan, ucapan la ilaha illallah. Satu dalam bentuk perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan satu dalam bentuk kegiatan hati, terkait dengan hati. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iya. Maka diperhatikan di sini ya, dari seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu juga terdapat pemuliaan dan anjuran kuat. Ini amalan ini yang akan diterangkan untuk kalian orang yang beriman, akan menambah keimanan kita, kalian menguatkannya. Bahkan ini dari pokok iman yang akan disebutkan, karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang agung, yang merupakan tonggak-tonggak agama. Dan inilah yang akan disebutkan di dalam ayat ini. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikum as-siyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba itu dari sudut makna secara bahasa di dalam ayat ini artinya furidha, telah diwajibkan atas kalian. Penyebutan tentang kewajiban. Walaupun kata kutiba itu sendiri di dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran itu memiliki beberapa makna atau ada beberapa penggunaannya, penggunaan kutiba. Iya, jadi kutiba itu satu bisa bermakna faradha seperti dalam ayat itu. Faradha artinya kewajiban, diwajibkan atas kalian, dijadikan faridha. Yang kedua kutiba bisa bermakna qadha. Iya. Allah memutuskan. Allah memutuskan. Ya, kataballahu la ghalibanna ana wa rusuli. Allah telah menulis bahwa aku dan para rasulku akan selalu dimenangkan. Kataba di situ artinya telah ditetapkan oleh Allah, bermakna qadha. Yang ketiga, kutiba atau kataba itu bisa bermakna ja'ala. Udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke bumi al-muqaddas, Baitul Maqdis. Ya Allah telah kataba, tuliskan untuk kalian. Tuliskan di situ, kataba, itu bermakna ja'ala. Allah telah jadikan untuk kalian. Iya. Dan kataba itu bisa bermakna amarah, Allah perintahkan seperti dalam firman-Nya, wa katabna 'alaikum fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini dan seterusnya. Dan kami kataba, tulis atas mereka pada ayat-ayat itu bahwa kalau ada jiwa yang dibunuh, dikisas dengan dibunuh juga orang yang membunuhnya dan seterusnya. Ya, kata bani situ kata bena wa kata bena alihim itu bermakna wa amarna, dan kami perintahkan. Baik, jadi ini penyebutan tentang makna katabah. Ketika disebut kataba di sini, kataba kutiba alaikum siyam, telah dituliskan atas kalian puasa, itu bermakna furidha alaikum siyam, telah diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Iya. Dan ini terdapat faridhatus siyam, terdapat kewajiban puasa tersebut. Syah di dalam ayat ini dan syah pula di dalam hadis Abdullah bin Umar diriwayat Bukhari dan Muslim, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji bagi siapa yang mampu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanya oleh seorang Arabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban-kewajiban. Maka Nabi sebutkan puasa. Puasa di bulan Ramadan. Maka orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain atas saya selain daripada itu?" Kata beliau, "La illa anta tawwa." Tidak ada, kecuali kalau engkau melakukan kadar tambahan di atas kewajiban tersebut. Iya. Dan kadar tambahan itu maksudnya kadang bersifat wajib, kadang bersifat sunnah. Kadar tambahan. Iya. Dan ini penegasannya bahwa puasa itu adalah kewajiban. Jadi hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menunjukkan tentang kewajiban tersebut. Iya. Di antara dalilnya juga yang menunjukkan kewajibannya itu tadi Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, hadits Talha bin Ubaidillah tadi tentang kisah Arabi. Iya. Kemudian setelah itu di antara dalilnya juga adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suku dari Arab bertanya tentang Islam. Iya. Dan mereka minta famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi ma wara'ana wa nudkhilu bihi al-jannah. Perintahlah kami dengan sebuah perkara pasti yang sudah diputuskan. Kami sampaikan kepada orang di belakang kami, dengan kami laksanakan perintah ini kami masuk surga. Iya. Dan Nabi perintah mereka dengan empat perkara, dilarang dari empat perkara. Iya. Pertama beliau amarahum bil imani billahi wahdah. Beliau perintah untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Tadruna mal imanu billahi wahdah?" Tahukah kamu apa itu beriman hanya kepada Allah? Maka mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyam ramadan wa an tu'tu al-maghnama min wa an tu'tu al-maghnama al-khams atau al-khums. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada Allah itu dalam kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan kamu keluarkan 1/5 dari ghanimah. Iya. Baik. Itu beberapa dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajibannya. Dan kewajiban puasa Ramadan ini disepakati oleh kaum muslimin, oleh umat Islam. Sebagaimana disepakati di tengah empat madhab. Disepakati di empat madhab. Di madhab Hanafiya, berkata Al-Kasani dari ulama Hanafiya, kata beliau, "Wa ammal ijma' fainal ummata ajma'at ala fardiyati syahri Ramadan. La yajhaduha illa kafir." Adapun ijma' tentang syariat puasa atau kewajiban puasa Ramadan, umat telah bersepakat tentang kewajibannya. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali dia kafir. Kemudian yang kedua kata Ibnu Abdul Bar dari ulama Malikiyah. Kata beliau, "Wajib al-ulama ala alla farada fi shaumi ghairu syahri ramadan, dan sepakat para ulama bahwa tidak ada kewajiban puasa kecuali puasa di bulan Ramadan. Hanya itu yang wajib. Ya. Kemudian yang ketiga dari ulama Syafi'iyah, kata Nawawi rahimahullahu taala, la yajibu saumun ghaira Ramadan bi asli syara' bil ijma'. Kata beliau, tidak ada kewajiban berpuasa selain bulan Ramadan di dalam prinsip syariat. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Kalau puasa yang wajib itu hanyalah puasa apa? Puasa Ramadan. Dan di madhab Al-Hanbali berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qada ajma'al muslimun ala wujubi siyam syahri Ramadan. Dan sepakat kaum muslimin tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Baik. Jadi ini pembahasan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan dan makna kutiba alaikumus siyam. Baik. Pembahasan yang ketiga, katakan dalam ayat kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. As-siyam di sini pakai alif lam. Dan makna as-siyam yang dimaksud adalah puasa yang telah dimaklumi. Puasa yang telah dimaklumi. Iya. Dan puasa itu, puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak. Jadi puasa, siam secara bahasa artinya adalah apa? Al-imsak. Jadi katakan as-siyam, dikatakan juga as-saum, sama ya. As-siyam, as-saum, sama. As-siyam atau as-saum, lugatan artinya al-imsak. Artinya menahan. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, saumatir rihu, angin sedang berpuasa. Apa artinya angin sedang berpuasa? Artinya anginnya tidak berhembus, anginnya tenang. Dia diam, tidak berhembus. Iya. Jelas ya? Itu pula penggunaan secara bahasa yang disebut di ayat di surah Maryam. Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima liyuma insiya. Katakanlah saya bernadar untuk Ar-Rahman, sauman, suatu puasa. Saya tidak berbicara dengan manusia di hari ini. Jadi saum di situ bermakna bahasa. Yaitu menahan untuk berbicara. Dari kata menahan. Iya. Menahan. Itu dipakai oleh orang Arab fasih di dalam penggunaan bahasa mereka. Iya. Kata Nabighah, khailun siyamun wa khailun gairu sa'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujama. Jadi ada kuda-kuda puasa dan kuda-kuda tidak puasa. Apa artinya kuda-kuda puasa, kuda-kuda tidak puasa? Sehingga ada kuda yang diam, ada kuda yang bergerak. Jelas ya? Begitu. Jadi ini penggunaan puasa as-saum secara bahasa. Adapun secara istilah, as-saum itu dimaklumi secara istilah dengan para ulama. Kayaknya di ayat disebutkan as-siyam. Yaitu mana yang diinginkan adalah mana puasa secara syariat. Iya. Didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Tapi kita cukupkan di sini satu definisi di tengah ulama Syafi'iyah. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, puasa itu imsakun makhsus, penahanan khusus, an syai'in makhsus, dari sesuatu yang khusus, fi zamanin makhsus, pada masa yang khusus, min syaksin makhsus, dari orang khusus pula, dari orang tertentu. Ya. Itu definisi di Al-Majmu' di Syarh Al-Muhaddad An-Nawawi. Kalau Ibn Hajar di Fathul Bari, beliau definisikan mirip, ya, kata beliau, imsakun makhsus fi zamanin makhsus an syai'in makhsus bi syara'iyata makhsusah. Penahanan khusus pada waktu khusus dari suatu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang syarat-syarat tertentu. Jadi begini, puasa itu imsakun makhsus. Dia penahanan khusus. Menahan dari apa? Menahan dari makan, dari minum, hubungan suami istri, dan apa yang semakna dengan pembatal-pembatal puasa itu. Itu penahanan khusus namanya. Iya. Asyai'in makhsus. Ditahan dari sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus itu apa? Ada yang pembatal-pembatal puasa dia tahan. Ada hal-hal yang makruh dia tinggalkan, bisa mengurangi puasanya, dia tahan. Fi zamanin makhsus, pada waktu tertentu. Sebab puasa itu dari semua waktu, ini di bulan Ramadan. Dan puasa itu dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Itu waktu khusus berpuasa. Min syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Iya. Orang tertentu. Jadi petik juga dari ayatnya, karena ini khitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang yang beriman. Ya, kayak dipetik bahwa orang yang berpuasa itu harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia seorang muslim. Syarat yang kedua, dia balig. Syarat yang ketiga, dia akil. Ini mukallaf namanya, kalau digabung tiga syarat ini. Jelas ya? Syarat yang keempat, dia punya kemampuan untuk berpuasa. Bukan orang yang sakit, bukan orang yang musafir. Ya. Dan syarat yang kelima, dia tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Bukan seorang yang haid, bukan orang yang nifas. Ya. Baik. Jadi itu namanya orang khusus, orang tertentu yang puasa ini. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan definisi puasa. Iya. Kemudian pembahasan yang keberapa sekarang? Yang keempat, kewajiban puasa itu berjalan di tengah umat Islam secara bertahap. Nah, ini ayat ini, ayat setelahnya, ayat setelahnya lagi, tiga ayat. Ini penjelasan bagian dari tahapan kewajiban puasa itu. Iya. Baik. Jadi awal kewajiban puasa itu bermula di tahun pertama Hijriah. Yaitu kewajibannya pada puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura. Tanggal 10 Muharram. Itu puasa wajib yang pertama umat Islam. Itu syah di dalam sejumlah hadith. Di antaranya hadith Salama Ibn Al-Aqwa. Ya. Di Sahih Muslim. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seorang lelaki dari Bani Aslam di hari Asyura. Lalu beliau perintah orang itu supaya mengumumkan di tengah manusia. Man kana lam yasum, fal yasum. Wa man kana akal, fal yutima sawmahu ilal lay. Siapa yang belum berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Ini di hari Asyura. Siapa yang sudah terlanjur makan, hendaknya dia tahan. Jangan dia lanjut makan. Terus dia berpuasa sampai malam hari. Sampai malam hari. Jadi tahapan pertama dari kewajiban puasa itu puasa tanggal 10 Muharram. Baik. Puasa sampai tanggal 10 Muharram. Setelah itu turunlah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Turun kewajibannya. Ya, berubahlah puasa tanggal 10 hari Asyura ini menjadi puasa sunnah. Jadi puasa sunnah. Dan puasa wajibnya adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Akan datang nanti tafsir ayat berikutnya di ayat 184. Bahwa di tahapan kedua ini, itu memang diwajibkan puasa Ramadan, tetapi diberi pilihan. Yang mau puasa, dia puasa. Yang mau berbuka, boleh dia berbuka, tapi dia harus bayar fidyah. Dia harus bayar fidyah. Jadi tidak mesti dia puasa. Tapi kalau dia tidak puasa, dia bayar fidyah. Tidak mesti juga dia bayar fidyah karena ada udur. Boleh dia sanggup puasa, tapi dia mau bayar fidyah. Bayar fidyah saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Ini di awal syariat. Puasa tersebut. Diberi keringanan. Iya. Baik. Setelah itu, datanglah tahapan yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Turunlah ayat 185. Dan itu penetapan wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Dan diberi udur hanyalah orang tertentu. Diberi udur. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Inilah yang berjalan hingga hari ini. Inilah yang berjalan hingga hari ini. Baik. Ya, dari tiga tahapan kewajiban puasa ini, ini gambarannya akan keindahan syariat dan keagungan dari agama. Keindahan syariat dan keagungan dari agama. Di mana umat Islam ini tidak langsung disuruh berpuasa di awal Islam datang. Tapi dia dijadikan syariat-syariat yang paling terakhir. Turun untuk umat Islam. Karena ini agak berat ya. Misalnya menahan lapar dan dahaga. Iya. Dan itu dari rahmat dan keindahan di dalam syariat. Nah, tapi begitu turun syariatnya dan sudah tersebar di tengah umat, akan hal tersebut, maka ia pun menjadi hal yang dimaklumi. Kemudian tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama beliau hidup beliau hanya puasa 9 kali Ramadan. Beliau hanya puasa berapa? 9 kali Ramadan. Iya. Baik. Itu disebut ijma oleh Ibnu Muflih dalam Al-Furu', Al-Mardawi dalam Al-Insaf dan selainnya. Bahwa Nabi hanya berpuasa 9 Ramadan. Itu bermula dari tahun 2 Hijriah. Ya, dari tahun 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 9 Ramadan yang beliau dapati, ini 9 tahun, 9 kali Ramadan. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal, di tahun ke-11 belum masuk ke bulan Ramadan, beliau sudah wafat. Jadi beliau hanya puasa 9 kali Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dari 9 kali Ramadan berpuasa ini, dari situlah tampak berbagai keindahan, keagungan puasa. Karena Nabi memberi contoh 9 tahun dari masa hidup beliau. Beda dengan haji ya. Haji itu Nabi hanya haji 1 kali bersama seluruh para sahabatnya. Disebut dengan nama Hajjatul Wada. Iya. Walaupun ada yang mengatakan beliau ada riwayat umroh dan seterusnya. Tapi haji beliau adalah bersama para sahabat 1 kali. Tapi puasa ini berulang 9 kali. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penjelasan tentang tahapan-tahapan kewajiban puasa. Dan ini ada ya di beberapa syariat. Seperti khamar, itu ada tahapan pengharamannya. Seperti jihad, itu ada tahapan-tahapan kewajibannya. Ada tahapan-tahapan kewajibannya. Ya. Dan seterusnya dari ahkam-ahkam. Dan ini memberikan kepada kita makna akan keindahan syariat, kemudian kemudahannya, dan bagaimana syariat Islam ini itu menjaga kondisi manusia di dalamnya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-5. Di dalam ayat ini terdapat hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kalau kalian merasa puasa itu berat, kalian merasa puasa itu berat, maka harus kalian ketahui bahwa kewajiban puasa itu bukan atas kalian saja. Sudah ada umat-umat sebelum kalian yang juga mereka diperintah berpuasa sama seperti kalian. Jelas ya? Sama seperti kalian. Jadi ini meringankan. Iya. Cuma tuh lihat ya kalau di satu kelas, misalnya ada anak dihukum, supaya dia berdiri di depan, dihukum berdiri. Jelas ya? Ketika dia sendiri, itu berat dia sendiri. Tapi ternyata ada 5 temannya lain dihukum hal yang sama. Jelas ya? Oh, banyak temannya, itu akan menjadi lebih apa? Lebih ringan baginya. Itu tabiat manusia itu. Nah, umat ini diingatkan karunia ini bahwa puasa itu bukan hanya kalian saja yang diwajibkan. Sudah ada umat-umat sebelum kalian. Diwajibkan pula puasa. Baik. Itu satu sudut menghibur umat ini, meringankannya, memberi kesan mudah dalam melaksanakan puasa itu. Baik. Kemudian di ayat ini, ayat setelahnya lagi, 183, 184, 185. Nah, kalau dirangkai semua, ini terpetik sudut kemudahan dan hiburan lain untuk umat Islam. Jadi ayat 183 dikatakan, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kewajiban ini. Terus dihibur, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Datang ayat 184, diringankan lagi, dikatakan, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang apa? Hari-hari yang terbilang, hari-hari yang bisa dihitung. Iya. Didatangkan dalam bentuk ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Ma'dudat itu jamak mu'annas salim dalam bahasa Arab ya. Itu kaidah bahasa Arab, jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas salim, dan sebagian wazan di jamak taksir, itu semuanya dikatakan sebagai jamak qillah. Menunjukkan mana sedikit. Jadi sebenarnya dikasih ayaman dalam bentuk nakira, dikatakan ma'dudat, jadi kayak diringankan gitu. Cuma hari-hari sedikit. Hari-hari apa? Sedikit. Ya, jadi puasa kewajiban itu hari-hari sedikit. Apa yang antum pahami di situ? Merasa ringan atau berat? Diwajibkan atas kalian puasa. Cuma sedikit, hari-hari sedikit. Jelas ya? Nah, itu akan membuat seorang terhibur menjadi ringan. Datang di ayat 185, baru diterangkan hari-hari sedikit itu apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hari-hari sedikit itu 30 hari. Allah sudah jadikan pada 30 hari ini bagi umat Islam itu dilewati seperti hari-hari sedikit. Coba tuh selalu ya kita Ramadan itu. Besok hari ini masuk Ramadan, enggak terasa sudah selesai Ramadan. Berjalan ya. Hari tidak banyak. Yaitu memperingan umat Islam. Nah, ini sudut pendalilan ini itu dibahasakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala di Ahkamul Quran yang dinukil oleh Al-Baihaqi dari riwayat Al-Muzani dan Harmala. Baik. Jadi Imam Syafi'i memberi pendalilan seperti itu. Dari kewajiban dihibur, kemudian disebut ayam, ma'dudat, sedikit, dibilang bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan. Maka itu kemudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan hiburan untuk umat ini. Baik. Kemudian yang keenam, pembahasan yang keenam. Kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan ini terdapat penjelasan makna keutamaan puasa. Terdapat penjelasan keutamaan puasa. Bahwa puasa itu dari keutamaannya, dia bukan syariat umat Islam ini saja. Tapi dia juga syariat umat-umat yang telah lalu. Dia sudah menjadi syariat umat-umat yang telah lalu. Iya. Artinya kebaikan pada syariat umat yang telah lalu dengan syariat puasa itu diberikan juga untuk umat Islam. Karena itu umat Islam ini adalah umat yang paling terakhir di atas muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sabina ummah. Kalian itu menggenapkan 70 umat, kalian umat ke-70. Tapi bersama dengan itu, antum afdaluha wa akramuha Allahu azza wajalla. Kalian yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tadi hadith Muawiyah bin Haidah di Mustad Imam Ahmad dan selainnya. Di dalam hadith Abu Hurairah, di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna al-awwaluna dukhulan bil jannah. Kami ini adalah umat yang terakhir. Umat Islam umat yang terakhir. Tapi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ya. Di antara rahasia kenapa umat ini banyak sekali kebaikannya menjadi umat yang pertama masuk surga. Karena ibadah-ibadah yang besar di umat-umat telah lalu itu diberikan juga kepada umat Islam. Iya. Hal yang sulit di umat-umat yang telah lalu itu diringankan, kadang dihilangkan dari umat Islam. Maka umat ini menggabungkan banyak keutamaan dan kebaikan. Karena itu kalau seorang membuka pembahasan-pembahasan ini, itu harusnya dia lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dipilih sebagai orang yang beriman dan dipilih juga sebagai umat Islam. Dipilih sebagai umat Islam. Maka itu keutamaan yang sangat besar. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan menyanjungnya atas nikmat keislaman tersebut. Iya. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Baik. Ya, dari sini dipetik terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan itu. Bahwa dia adalah keutamaan sudah ada di umat-umat yang telah lalu, diberikan juga untuk umat Islam ini. Dan membahas tentang keutamaan puasa, yaitu pembahasan banyak ya. Pembahasan yang banyak. Dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan puasa juga, itu beraneka ragam. Iya. Beraneka ragam. Kadang disebut bahwa puasa itu adalah penggugur dosa dan menjadi sebab pahala yang besar. Karena Allah sebut 10 pelaku amalan salih. Iya. Di surah Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya sampai disebutkan wassaimina wassaimat. Sungguhnya kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan yang berislam, laki-laki dan perempuan yang beriman, sampai disebut yang ke-8, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Dan disebutkan pahalanya di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah siapkan untuk mereka pengampunan. Itu maghfiratan datang dalam bentuk nagirah. Artinya pengagungan, besarnya pengampunan, luasnya pengampunan Allah. Wa ajran 'aziman. Ajaran juga dalam bentuk nagirah. Pahala yang luar biasa ditambah lagi 'aziman yang sangat besar. Iya. Dan ini dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam ini. Datang di 2 ayat penyebutan sifat orang yang beriman. At-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun. Disebutkan dari sifat mereka as-sa'ihun. Dan di penyebutan istri-istri Nabi, sifat-sifat mereka. Nah, ini di posisi, di konteks disebutkan istri-istri Nabi, tidak ada perempuan di atas muka bumi yang lebih utama dari mereka. Dan sifat mereka itu muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Disebut di sifat yang keenam. Saihat. Ya, saihun dan saihat. Dua. Dalam Al-Quran. Dari kata as-siyaha. Tahu artinya siyaha? Hah? Kalau orang penggunaan populernya sekarang, Kementerian Pariwisata itu disebut apa? Wizaratu Siyaha. Kalau orang mau pergi rekreasi, jalan-jalan disebut Siyaha. Itu bahasa Arabnya sekarang. Ya. Karena Siyaha itu arti asalnya berkeliling, melakukan perjalanan, berpindah-pindah. Itu Siyaha. Dan subhanallah, mayoritas ahli tafsir menafsirkan Siyaha di sini, saihun dan saihat diartikan orang yang berpuasa. Diartikan orang yang berpuasa. Betul, ada yang menafsirkan orang yang berjihad di jalan Allah. Ada yang menafsirkan para penuntut ilmu yang berjalan, melakukan perjalanan, berkeliling ke negeri-negeri. Dan itu tercakup ya, karena siyaha dua jenis. Ada siyaha dalam bentuk badan, badannya berpindah-pindah. Ada siyaha dalam bentuk perjalanan hati. Iya, perjalanan jiwa. Ini puasa di mana ini? Perjalanan jiwa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan datang di tafsir ayat tentang penduduk surga di surah Al-Haqqah. Iya. Dikatakan kepada penduduk surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah hani'an, penuh dengan kenikmatan, disebabkan karena apa-apa yang kamu lakukan di masa-masa yang telah lalu. Ayyamul khaliyah di situ datang di dalam penafsiran sebagian as-salaf, ditafsirkan dengan sebab kalian berpuasa di masa yang telah lalu. Makanya dibalas di sorga, disuruh makan dan minum dengan tenang, dengan gembira, sebab itu jenis amalan mereka di dunia yang mereka kerjakan. Iya. Ingat ya, kaidah dalam syariat itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan. Dan di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali penyebutan kenikmatan penduduk sorga. Disuruh makan dan minum dengan apa? Dengan tenang, dengan nikmat di dalam sorga. Orang yang paling berhak mendapatkan balasan ini adalah siapa? Orang berpuasa. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan. Iya. Belum lagi kalau dibaca hadith-hadith Nabi SAW ya, tentang keutamaan berpuasa sebagai penggugur dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat, pelipat gandahan pahala, iya, sebagai sebab dia dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia juga disebut sebagai kesabaran. Puasa itu adalah as-sabr. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan diberi pahalanya tanpa ada batasannya. Diberi pahala tidak ada batasannya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Dan dalam hadits ilahi dikatakan, illa saum fainnahu li wa ana ajzi bih. Semua dilipat gandakan 10-700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu khusus untukku. dan aku sendiri akan memberi balasan untuknya. Kenapa dikhususkan, diberi pahala tidak ada batasannya? Sama dengan sabar. Yang puasa itu mengandung seluruh makna sabar. Sabar itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan. Itu ada dalam puasa. Ada sabar dalam meninggalkan larangan. Itu ada dalam puasa. Dia tidak makan, tidak minum. Dan ada sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Lihat seharian, lemas, tidak bisa makan, ada duit, ya, ada harta di sekitarnya, tapi dia tidak bisa beli apa-apa dan bagaimana. Ketentuan takdir Allah berjalan di tengahnya, harus dia terima. Jelas ya? Jadi puasa itu mengumpulkan tiga jenis kesabaran semuanya. Tiga jenis kesabaran. Belum lagi, sudah kita terangkan bahwa puasa adalah salah satu dari rukun apa? Rukun Islam yang agung. Maka kalau kita duduk berbicara tentang keutamaan puasa, ini pembahasan lain sebenarnya ya, dikaji di dalam banyak ayat dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mana-mana dari ucapan para ulama, dan ditulis buku-buku khusus tentang keutamaan puasa. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir dari ayat ini. Ya. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah dari puasa. Penjelasan hikmah dari puasa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ini la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan ini kaidah ya di tengah para ulama fikih, bahwa lahkam mu'allalah, hukum-hukum itu ada hikmahnya, ada alasannya. Kenapa diperintah, disyariatkan padanya syariat-syariat, itu karena pada dasarnya hukum itu ada alasannya, ada hikmahnya. Ya, hikmah itu kadang diberitahukan ke kita, kadang tidak diberitahukan. Tapi dia pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah dan alasannya. Ya. Dan di sini puasa ini disebut hikmah-hikmah agung ya. Dan di ayat-ayat tentang puasa ini saja disebutkan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, ya akhir nanti la'allahum yattaqun, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Iya. Ini disebut dari hikmah-hikmah tersebut. Nah, hikmah-hikmah itu dibahas oleh para ulama. Banyak bentuknya. Tapi di antara pokok dan maksud serta hikmah faedah dari puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pokoknya. Iya. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini dari jawami al-kalim. Dari jawami al-kalim. Kalimat, cuma satu kalimat, tapi mengumpulkan seluruh agama. Mengumpulkan seluruh agama di dalamnya. Karena hakikat dari takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Hakikat dari takwa adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Dan pokok takwa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah disebut sebagai kalimat takwa. Dan ikhlas disebut dengan takwa di berbagai tempat. Disebut dengan nama takwa. Baik. Dan takwa ini disebutkan berbagai kebaikannya, pengaruh indahnya di dunia dan di akhirat. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin beliau punya satu risalah. Beliau hanya kumpulkan ayat-ayat tentang keutamaan takwa. Beliau hanya kumpulkan ayat-ayat tentang apa? Keutamaan takwa. Itu pun sudah beliau sebutkan lebih dari 100 keutamaan takwa itu. Lebih dari 100 keutamaan takwa tersebut. Ya. Takwa itu sebagai petunjuk, sebagai sebab kebersamaan Allah kepada seorang hamba. Takwa itu adalah sebab dia menjadi wali Allah. Takwa adalah sebab dia dicintai oleh Allah. Takwa itu adalah furqan, pembeda. Dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kebenaran dari kebatilan. Takwa adalah sebab pengampunan dosa. Takwa adalah sebab datangnya rezeki. Takwa adalah sumber penyelesaian. Takwa adalah sebab kemudahan. Ya. Takwa adalah sebab diterimanya amalan. Takwa adalah sebab seorang itu dimasukkan ke dalam sorga. Takwa adalah sebab dia diselamatkan dari api neraka. Takwa adalah sebab dia dijaga dari syaitan, dihindarkan dari kejelekan syaitan. Kalau dirinci, banyak sekali dari keutamaan takwa tersebut. Jadi cukup, apa namanya, orang yang berpuasa itu, ya, orang yang berpuasa, kalau dia dapat satu saja dari keutamaan takwa ini, itu sudah cukup untuk kebaikan-kebaikannya di dalam puasa. Apalagi puasa itu banyak sekali dari manfaat dan faedah yang ada di dalamnya. Diringkas oleh Al-Izz bin Abdissalam dalam 7 poin tentang manfaat puasa, faedah dan hikmahnya. Yang pertama, raf'ud darajat. Yang kedua, takfirul khati'at. Dan yang ketiga, kasrus syahwat. Dan yang keempat, takfirus sadaqat. Dan yang kelima, taufirut ta'at. Yang keenam, syukru alimil khafiyat. Dan yang ketujuh, al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Jadi ini 7 dari pokok manfaat di belakang puasa itu. Pokok manfaat di belakang puasa tersebut. Yang pertama tadi apa? Raf'ud darajat, mengangkat derajat-derajat. Itu satu. Yang kedua, takfirul khati'at, menggugurkan dosa-dosa. Ini penggugurannya dosa, pengguguran dosanya beraneka ragam ya bentuknya. Ya. Kemudian yang ketiga, kasur syahwat. Mematahkan syahwat-syahwat. Itu puasa itu luar biasa ya di dalam, apa namanya, memutus syahwat puasa itu. Iya. Makanya anak-anak muda itu yang belum mampu menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija." Siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu pemutus syahwatnya. Itu yang meredakannya kalau dia berpuasa. Jelas ya? Baik. Sama di puasa itu juga, dia dari sudut lain, ketika seorang itu berpuasa di kondisi dia lapar, itu aliran darahnya menyempit. Aliran darahnya menyempit. Dan itu artinya dia mempersempit gerakan syaitan pada dirinya. Karena telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri bi ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam di seperti aliran darahnya. Seperti aliran darahnya. Iya. Jadi itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa keadaan, ya, salah satunya ketika beliau sedang itikaf, beliau dikunjungi oleh sebagian istrinya ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar istrinya sampai ke pintu masjid. Begitu keluar ke pintu masjid, ada dua orang sahabat sedang berjalan. Begitu melihat Nabi bersama istrinya, tadinya jalannya biasa jadi jalan cepat dua orangnya. Maka Nabi berkata kepada keduanya, "Ala rislikuma innaha safia." Ya, pelan-pelanlah kalian. Ini bukan siapa-siapa perempuan ini, istriku ini Sofia. Kata dua orang sahabat ini, "Subhanallah ya Rasulullah, kami ini tidak menyangka apa-apa padamu." Ya. Tidak ada kami bersangka buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya inna syaitana yajri bi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir pada anak Adam seperti perjalanan darah. Jelas ya? Ya, beliau juga mungkin tidak menyangka sahabat ini berprasangka buruk, ya. Tapi namanya syaitan, mungkin saja mengerjai anak manusia. Nah, maka untuk menghindari hal itu, beliau bilang, itu istriku Sofia, supaya hilang semua apa? Ditutup semua pintu. Puasa ini pemutus syahwat luar biasa. Dan maksud puasa itu bukan sekedar menahan dahaga, lapar. Iya. Jelas ya? Tapi dia juga pahami makna dari puasa itu. Pandai dia menahan amarahnya. Pandai dia menahan dari keinginan-keinginannya yang berlebihan. Ya. Wa kam min shaimin habdahu min shaumihi ma habdahu min as-saum illa al-ju' wal 'atash. Tak banyak orang yang berpuasa itu bagiannya dari puasanya lapar dan dahaga saja. Maka lapar dan dahaga ini ada hikmahnya dia. Dengannya dia memecahkan syahwatnya. Jelas ya? Karena itu untuk tahdibun nafs, mendidik diri, itu banyak manfaat yang dipetik dari puasa. Dipetik dari puasa. Iya. Jadi kalau di hari-hari biasa dia gemar emosi, suka marah, ya, dia merasa dirinya congkak, merasa bangga dengan dirinya. Begitu dia puasa, mungkin banyak dari penyakit-penyakit itu tadi bisa diobati dengan puasanya tersebut. Maka ini manfaat yang ketiga, kasru asyahwat, mematahkan syahwat-syahwat. Yang keempat, wa takthiru sadaqat. Puasa itu dia memperbanyak sedekah. Sedekah dalam bentuk hissi, dia memberikan harta, memberi bantuan, atau dalam bentuk maknawi. Dia banyak berzikir kepada Allah, melakukan salat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Iya. Kemudian yang kelima, wa tawfiru ta'at. Dari manfaat puasa itu adalah mengumpulkan, memenuhi berbagai ketaatan. Jadi dia perbanyak-banyak ketaatan. Ketaatannya lebih banyak pada saat dia berpuasa. Iya. Banyak hal yang dia lakukan. Baik. Sama dengan sedekah tadi, ya. Sedekah mungkin kalau hari biasa dia lupa. Tapi kalau dia berpuasa, mungkin di waktu sahur, ya, dia beri juga kepada orang lain selain daripada dia beri kepada anak dan istrinya. Di waktu berbuka, dia beri buka puasa kepada orang. Itu menjadi sebab dia bersedekah. Menjadi sebab dia bersedekah. Demikian pula dia penuhi dari ketaatan-ketaatan. Dia penuhi dari ketaatan-ketaatan. Iya. Itu pelatihan ya untuk jiwa. Sehingga dia sampai kepada derajat yang tinggi dalam ketaatan itu. Ibadah-ibadah itu seperti sholat ya, sholat, puasa, haji. Itu pelatihan diri untuk disiplin. Sholat, seorang sudah takbiratul ihram. Sampai dia salam, tidak boleh ada gerakan lain kecuali sholat. Sama puasa, puasa dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Terikat dengan kegiatan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seterusnya. Sama dengan haji, tanggal 8 ada kegiatannya, tanggal 9 ada kegiatannya, tanggal 10, 11. Ya, dari hari tarwiyah di Mina berpindah ke Arafah. Dari Arafah dia mabit ke Musdalifah, mabit Musdalifah dia pergi lagi ke Mina. Terus dia melempar Jamaratul Aqaba. Setelah itu dia tawaf, balik lagi ke Mina, dia melempar di hari pertama, tanggal 11, tiga lemparan, jamroh yang pertama, tengah, kemudian yang terakhir, berurut. Itu pendidikan supaya rapi di dalam hidup. Itu ketinggian derajat pada seseorang itu. Inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berperan di jalannya bersaf-saf. Seperti bangunan yang kuat. Baik. Yang kelima. Yang keenam, wa syukru alimil khafiyat. Yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Yang maha mengetahui segala yang khafiyat tersembunyi. Puasanya menjadi sebab dia banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu karunia-karunianya. Besarnya dari pemberian. Kalau selama ini dia mungkin tidak merasa bahwa ada orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang perlu. Tapi begitu dia menahan lapar, menahan dahaga, baru dia rasakan, rupanya begini ya, kalau posisi orang itu kekurangan, orang itu sulit untuk makan. Apalagi kalau dia ingat saudara-saudaranya, di antara mereka ada yang di perbelahan dunia ini, sedang tertindas, terusir dari negerinya, ada yang berada di negerinya tetapi dizalimi oleh orang-orang. Ya di kondisi sekarang mungkin sedang salju, ada yang tertimpa musibah banjir, dan seterusnya. Nah itu akan membuatnya banyak menghargai karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur pada dirinya, dia berbagi kepada orang lain, dan seterusnya. Itu akan membawanya kepada berbagai derajat yang tinggi. Iya. Dan terakhir, wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dan dia berhenti dari dosa-dosa yang berbahaya serta pelanggaran-pelanggaran. Iya. Ya, puasa itu menahan, melatih untuk berhenti dari dosa, dari pelanggaran. Dia membiasakan dirinya dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini ayat ini, la'allakum tattaqun, ini cakupannya luas ya. Jadi pembahasan Al-Quran itu luar biasa. Kandungannya dalam sekali. Para ulama berderajat di dalam kemampuan menjelaskan manfaat. Ada yang menjelaskan 10, ada yang menjelaskan 20, ada yang menjelaskan 30. Iya. Tapi itu semuanya dari keagungan dan keluhuran agama ini. Iya. Karena itu kenapa seorang itu perlu selalu mengkaji, mempelajari. Sebab mengkaji dan mempelajari ayat-ayat itu akan membuat hati itu menjadi lapang. Pikiran itu terbuka. Membuat seorang itu normal di dalam hidupnya. Dia bisa berpikir, dia biasa melatih hatinya dan pikirannya dengan hal yang bermanfaat, maka biasanya dia juga bisa berpikir hal-hal yang bermanfaat juga di dalam kehidupan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi ini selesai ya dari satu ayat yang agung ini. Insyaallah taala kita akan lengkapi nanti pembahasan di sesi berikutnya. Ada tafsir ayat yang ke-184. Wallahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.